Mitra Bisnis, pemerintah menetapkan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2014 sebanyak 19 hari. Rinciannya, 15 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama. Libur nasional tahun depan bertambah 1 hari setelah hari buruh tanggal 1 Mei telah ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2013. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Nah, masalah-masalah begitu tidak perlu ya. Kita jangan nambah-nambah cuti lagi. Kita punya produktivitas buruh kita salah satu yang terendah ya di negara-negara Asia. You mau cuti banyak-banyak ya, belum lagi nanti daripada liburan nasional, liburan daripada keagamaan, sudah itu cuti bersama. Tentu kita juga kasih juga tiap-tiap tahun 2 minggu daripada libur. Jadi kalau you mau libur terus, kap kerjanya dan bagaimana kita bisa bersaingan, itu yang harus diperhatikan pemerintah. Maka itu saya pikir semua senang aja. Apa yang you mesti kerja? Kalau you mau libur-libur terus, itu aja yang kita harus lihat. Kita sudah harusnya kerjanya itu kayak China itu malah dia kerja 55 jam seminggu, kita kerja 40 jam seminggu seperti Vietnam itu juga ya toh. Jadi setelah kita maju baru kita pelan-pelan mengurangi daripada jam kerja kita. Bukan sekarang ini kita kurang-kurangi terus sudah kita tidak produktif. Kita ini juga harus bersaingan dengan semua negara-negara yang sudah ketinggalan karena minta cuti terus. Silakan kan ini semuanya. Nah, ada yang berpendapat dengan banyak libur, pariwisata akan bergeliat dan perputaran uang pun akan lebih cepat. Apa komentar Anda, Pak? Itu waktu krisis. Sekarang itu malah itu menjadi expenditure yang tidak perlu. Itu pengeluaran duit yang tidak perlu-perlu gitu loh. Itu pemerintah itu dia yang paling tidak produktif itu pegawai negeri kita sekarang. Terlalu banyak. Ya bisa bayangkan pegawai negeri kita sekarang ya dengan guru-guru tambahan itu ada 15 juta. Sedangkan buruh yang kerja di sektor industri ya tidak masuk tentunya daripada service industri dan lain-lain. Itu cuma 12 juta. Apa kerja pegawai negeri ini? Habisin duit aja dalam budget ini, dikerjakan korupsi masih jalan terus, setelah itu dia yang paling tidak produktif. Nah, itu dia usah didengar pegawai negeri, itu dia harus kerja keras gitu, bukan baca-baca koran. Nah, kalau melihat kondisi PNS kita yang seperti itu, apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya? Ya, yo mesti tanya Menteri PAN, itu kan kerjaan Menteri PAN untuk menertibkan dan untuk mengurangi. Ini kan otonomi daerah ini kan bertambah-tambah mereka terus-terusan. Apalagi selalu tiap-tiap kali juga dibekalkan daerah-daerah itu tambah lagi pegawai negerinya dan sumber daya manusianya nggak punya ada kualifikasi ya. Inilah membuat kita kacau semua juga. Ongkos APBN pemerintah lebih banyak untuk rutin sekarang ini karena kebanyakan pegawai negeri kita. Apa mungkin ada sebagian PNS yang dipensiunkan dini dan memulai seleksi dengan baik? Mesti bukan ditambah terus tiap-tiap tahun. Itu mesti bisa dilakukan melalui rasionalisasi dari satu tempat yang kurang dikasih pindah ke tempat lain dengan pendidikan-pendidikan yang dikasih. Itu yang harus dilakukan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.